Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini kita masih membacakan penjelasan seputar bab nawaqidul wudu. Baik, kita lanjutkan. Kita bacakan hadis yang setelahnya dari kitab Bulughul Maram. Wa an Jabir bin Samurah. Dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu ada salah seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, isi pertanyaannya adalah atawaddu min luhumil ghanam, apakah saya berwudu dari memakan daging ghanam, kambing. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan in syi'ta, jika engkau mau, artinya silahkan berwudu jika engkau menginginkannya. Namun jika tidak, maka tidak masalah. Naam. Qala, maka ia mengatakan lagi atawaddu min luhumil ibil, apakah saya berwudu dari memakan daging unta. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan na'am, benar. Di dalam hadis ini Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu menceritakan kisah adanya salah seorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salat wassalam. Kemudian Rasul ketika ditanya tentang perihal apakah dia berwudu dari memakan daging unta, maka beliau menjawab dengan jawaban na'am, benar. Datang riwayat dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam siyak al-amr, konteksnya perintah. Kalau dari hadis Jabir bin Samurah, beliau sifatnya menjawab pertanyaan. Namun dari hadis Bara bin Azib belum menyebutkan adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum mengatakan tawaddu min luhumil ibil wa la tatawaddu min luhumil ghanam. Berwudulah kalian dari memakan daging-daging unta. Jadi bagi seseorang yang ia memakan daging unta, berdasarkan kedua hadis yang tadi kita sebutkan, diperintahkan untuk berwudu. Bila memakan daging unta, ini termasuk bila memakan daging unta diperintahkan oleh Rasul bagi pelakunya untuk berwudu, menunjukkan bahwasanya memakan daging unta ini termasuk dari pembatal wudu. Nah, walhamdulillah di negeri kita ini sangat jarang ya kan adanya seseorang yang mengkonsumsi daging-daging unta. Siapa di antara antum yang pernah makan daging unta? Hah? Belum pernah. Nah, belum ada yang pernah. Mungkin seseorang mendapatkan kesempatan memakan daging unta bila dia berada di negeri Arab, baik di Saudi, Yaman, atau yang semisalnya. Karena di sana unta ini termasuk dari hewan ternak yang dagingnya dikonsumsi oleh masyarakatnya. Sehingga dari hadis yang tadi kita sebutkan, dalam bentuk perintah Rasul memerintahkan seseorang ketika dia memakan daging unta untuk berwudu. Wala tatawaddu min luhumil ghanam, dan jangan kalian berwudu dari memakan daging ghanam, daging kambing. Kalau kambing insyaallah semuanya sudah pernah makan kan? Ada di antara antum yang belum pernah makan kambing? Hah? Hah? Haris masa belum pernah? Ya, semuanya sudah pernah ya makan daging kambing. Rasul mengatakan wala tatawaddu min luhumil ghanam, jangan kalian berwudu dari memakan daging kambing. Artinya ketika seseorang memakan daging kambing, na'am, maka tidak masalah baginya untuk ia tidak berwudu. Dalam arti kata, memakan daging kambing tidak membatalkan al-wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad, Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Baik, terkait permasalahan hukum fikih dari kedua hadis yang tadi kita sebutkan, pembahasan yang pertama yang ingin kita sampaikan di pertemuan pada malam hari ini adalah hukum seseorang memakan daging unta, apakah termasuk dari pembatal wudu ataukah tidak. Nah, di dalam hadis ini memakan daging unta itu bukan dalam arti kata diharamkan ya. Artinya daging unta termasuk dari daging yang halal. Namun terkait mengkonsumsi dagingnya, terdapat riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kedua hadis yang tadi kita sebutkan, memerintahkan seseorang yang memakan daging unta untuk ia berwudu ketika hendak melakukan ibadah sholat. Nah, sekarang pembahasan yang pertama adalah hukum memakan daging unta. Hal yang qudul wudu, apakah batal wudunya seseorang yang memakan daging unta? Dalam bab ini terjadi khilaf di antara para al-ulama, para fuqaha. Terjadi khilaf di antara para fuqaha apakah memakan daging unta membatalkan wudu ataukah tidak. Pendapat yang pertama adalah mazhab al-jumhur min al-fuqaha, dari mazhab al-malikiyah, al-hanafiyah, al-syafi'iyah, dan termasuk dari sebahagian pendapat dari mazhab al-hanabilah. Artinya jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Demikian pula pendapat ini dirojikan oleh sekelompok dari kalangan para salaf. Mereka berpendapat bahwasanya memakan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Naam. Dan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah beliau menyebutkan, menghikayatkan adanya sekelompok dari sahabat Rasul yang berpendapat tentang hal tersebut. Beliau mengatakan wa huwa mahkiyun an Abi Bakrin As-Siddiq. Ini adalah pendapat yang dihikayatkan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa Umar wa Utsman wa Ali. Umar, Utsman dan Ali. Ibnu Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab wa Abi Thalhah wa Abi Umamah. Wabihi qala jumhuru tabi'in. Kata Imam Nawawi, pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur dari kalangan para tabi'in, yang menyebutkan bahwasanya memakan daging unta ini tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian mereka berdalil dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dikatakan oleh Abu Hurairah, kana akhirul amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma ghayyaratin nar. Sehingga mereka mentafsirkan larangan perintah untuk berwudu setelah memakan daging unta dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Kata mereka, dalil dari hadis yang tadi kita sebutkan, karena akhirul amroin, dan bahwasanya akhir dari kedua urusan tersebut, yang ini disebutkan di dalam hadis, pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang muslim untuk berwudu dari memakan daging-daging yang disentuh secara langsung oleh api. Daging-daging yang disentuh secara langsung oleh api. Nah, apa itu contohnya? Hah? Daging yang disentuh secara langsung oleh api itu contohnya apa? Hah? Hah? Apa? Iya, sate, daging bakar, ya itu sate namanya. Nah, kebuli, apa namanya itu? Al-muhim, semua daging-daging yang tersentuh secara langsung oleh api, terdapat riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang ketika memakan daging tersebut untuk berwudu. Untuk dia apa? Berwudu. Nah, namun disebutkan oleh Abu Hurairah, dan bahwasanya urusan atau perintah terakhir yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait memakan daging yang tersentuh langsung oleh api, beliau mengatakan tarkul wudu mimma ghayyaratinar, yakni meninggalkan untuk berwudu dari daging-daging yang tersentuh langsung oleh api tersebut. Sehingga jumhur dari kalangan para ulama berpandangan bahwasanya maksud dari hadis Rasul yang memerintahkan seseorang untuk berwudu ketika dia memakan daging unta, yakni ketika daging unta tersebut dimasak dalam keadaan tersentuh langsung oleh api. Nah, dalam keadaan tersentuh langsung oleh api. Sehingga ketika terdapat hadis yang menyebutkan bahwasanya hal tersebut itu sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya, maka jadilah memakan daging unta walaupun dimasak melalui dibakar tersentuh langsung dengan api, ini tidak termasuk dari pembatal wudu. Faham ya istidlal yang digunakan oleh jumhur dari kalangan para fuqaha. Hadis Abu Hurairah yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Nah, kalau dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah afan, beliau menyebutkan dengan lafaz tawaddu mimma massatinar, berwudulah kalian dari memakan daging yang tersentuh langsung oleh api. Sehingga jumhur menghukumi bahwasanya hadis yang membahas memakan daging unta membatalkan wudu itu mansukh. Itu hukumnya apa? Mansukh, dihapus dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian pendapat yang kedua yang berpandangan bahwasanya annahu yang qudul wudu, memakan daging unta itu membatalkan wudu. Nah, memakan daging unta membatalkan wudu. Ini pendapat kedua. Ini adalah pendapat dari mazhab Al-Hanabilah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh sekelompok dari kalangan salaf. Al-Imam Al-Mawardi alaihi rahmatullah beliau menyebutkan, menghikayatkan dari Al-Imam Ibn Munzir, beliau menceritakan beberapa salaf yang berpendapat dengan pendapat tersebut, seperti Jabir bin Samurah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang meriwayatkan hadis atawaddu min luhumil ibil, qala na'am. Naam, beliau berpandangan itu membatalkan wudu. Dari kalangan salaf seperti Muhammad bin Ishaq, Abu Thawr, Abu Khaisamah, Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Munzir, Al-Imam Ibn Hazm, Al-Imam Nawawi, Ibn Baz, dan Ibn Uthaymin. Mereka adalah para ulama yang berpandangan bahwasanya memakan daging unta itu membatalkan wudu. Nah, dalil mereka adalah hadis atau kedua hadis yang tadi kita sebutkan. Secara jelas, gamblang, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan seseorang ketika memakan daging unta untuk dia berwudu. Untuk dia berwudu, sehingga dari sisi hukumnya jelas menunjukkan bahwasanya memakan daging unta itu membatalkan wudu. Nah, kemudian mereka menyebutkan bahwasanya pendapat jumhur para fuqaha yang mengkiaskan terkait mengkonsumsi daging yang tersentuh langsung oleh api itu hukumnya mansukh, adanya nasikh dan mansukh. Mereka mengatakan tidak bisa hadis tersebut dibawakan ke hadis terkait mengkonsumsi daging unta karena dari sisi kasus dan permasalahannya itu berbeda. Hadis yang menjelaskan tentang adanya nasikh dan mansukh terkait mengkonsumsi daging-daging yang tersentuh langsung oleh api itu adalah dibawakan ke makna daging-daging yang dikonsumsi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika itu dalam keadaan mereka menyentuhnya langsung dengan api tanpa ada pengecualian di dalamnya, sehingga tidak khusus ibil ataukah unta, namun masuk pula di dalamnya ghanam, kambing ataukah ayam, ikan, burung, dan seluruh makanan-makanan yang tersentuh langsung oleh api. Di awal Islam diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seseorang ketika memakannya agar dia berwudu. Namun di akhir dari perintah tersebut Rasul menghapusnya. Yakni ketentuan hal tersebut ini tidak lagi diterapkan, boleh baginya untuk tidak berwudu. Akan tapi dari sisi hadis tersebut tidak bisa dibawakan ke permasalahan daging unta. Nah, dan wallahu a'lamu bishawab, pendapat ini adalah pendapat yang rajih, yang kuat, berdasarkan zahir dari hadis Rasul yang menjelaskan perintah agar seseorang ketika memakan daging unta hendaklah dia berwudu, menunjukkan adanya perintah dari Rasul tentang hal tersebut, yang demikian termasuk dari pembatal-pembatal al-wudu. Nah, dikatakan oleh Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, beliau mengatakan in sahal hadithu fil wudu'i min luhumil ibil qultu bihi. Apabila terdapat hadis yang sahih terkait berwudu disebabkan karena memakan daging unta, qultu bihi, saya akan mengatakannya. Saya akan mengatakannya. Kalau misal ada hadis yang menyebutkan memakan daging unta itu batal wudunya, saya akan mengatakannya. Wa qad shahha fihi haditsan 'an ahli al-'ilmi bil hadis. Dan beliau menegaskan sungguh telah sahih adanya dua hadis di sisi mereka ahli al-'ilmi bil hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, dalam arti kata karena adanya hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasanya memakan daging unta itu termasuk dari pembatal wudu, maka Imam Syafi'i berpendapat dengannya, tidak kemudian membuang hadis tersebut. Nah, Al-Imam Ibnu Hazm juga menyebutkan dalam kitab beliau Al-Muhalla, aklu luhumil ibili ni'atan wa madbukhatan wa mashwiyan amdan wa huwa yadri annahu lahmu jamalin aw naqatin fa innahu yanqudul wudu. Memakan daging unta baik dia memakannya dalam keadaan mentah, dimakan gitu. Nah, memakan daging dalam keadaan masih mentah, dimakan, tidak dimasak. Ataukah dia makan dalam keadaan dia masak. Ya, dia masak daging tersebut. Dibuat rendang, ya kan? Dibuat gulai, dibuat tongseng. Nah, au masfiatan, ataukah dia memakannya dengan cara membakarnya, berarti membuat sate dari daging unta. Secara sengaja dalam keadaan dia mengetahui yang dia makan tersebut adalah unta, fa innahu yanqudul wudu. Tidak ada perbedaan unta itu laki-laki ataukah unta jantan ataukah betina, maka yang demikian itu membatalkan wudu. Membatalkan apa? Wudu. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih berdasarkan zahir dari kedua hadis yang tadi kita sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dikatakan secara hukum hadis ini mansukh. Nah, dengan permasalahan tidak batalnya wudu memakan daging yang tersentuh oleh api. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah tadi kita sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan memakan daging unta. Memakan daging unta disebutkan lahmul ibil, daging unta, luhumul ibil, daging unta. Namanya daging kan ma'ruf ya. Nah, dikatakan lahmul ahmar, daging. Yang dimaksud dengan daging adalah daging yang berwarna apa? Merah, ahmar. Namanya daging itu kan berwarna ahmar, merah. Kalau yang berwarna kuning itu apa? Hah? Dari binatang. Kotoran sembarangan. Ya. Antum pernah lihat sapi enggak? Antum lihat yang warnanya kuning itu apa di sapi? Hah? Lemak, lemak itu warnanya kuning. Nah, yang hitam apa yang hitam? Hah? Yang hitam apa yang hitam? Nah, yang hitam ya seperti apa namanya? Paru, ya kan, limpa, hati. Nah, artinya apa? Apakah hadis ini terkena pula kepada jenis organ-organ tubuh dari unta? Karena makan ini Ustaz, kikilnya unta. Nah, kikilnya unta ini batal enggak wudunya ya? Nah, anak nyate tapi yang saya sate itu jantungnya unta. Nah, oh buat copaster dari usus, paru, hati, enggak pakai daging. Itu batal enggak wudunya? Nah, ini pembahasan yang akan kita sebutkan. Disebutkan oleh mereka para fuqaha bahwasanya hadis yang tadi kita sebutkan terkait daging unta dari sisi hukumnya terkena kepada semua azza'ih, bagian-bagian yang ada di tubuh unta tersebut, baik usus, limpa, jantung, dan yang semisalnya. Semua bagian-bagian dari hewan tersebut ketika dikonsumsi berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan menyebabkan seseorang batal wudunya dan diharuskan untuk dia berwudu. Untuk dia berwudu. Nah, karena ketika Allah Azza wa Jalla mengharamkan di dalam Al-Quran untuk seorang muslim memakan daging khinzir, walahmal khinzir, memakan daging khinzir, daging babi, maka dihukumi oleh mereka para ulama maksud dari mengkonsumsi daging babi tersebut adalah dagingnya dan seluruh organ-organ tubuhnya itu semuanya haram. Kikilnya haram. Nah, ususnya juga haram. Jantungnya haram, lemaknya juga haram. Termasuk pula di dalam pembahasan seputar daging unta. Nah, kemudian yang kedua, tidak dijumpai di dalam syariat Islam tidak dijumpai di dalam syariat Islam. Ketika menghukumi satu binatang dalam keadaan berbeda-beda antara sebagian organ tubuhnya dengan organ tubuh yang lain. Tidak dijumpai di dalam Islam. Terkait hukum mengkonsumsi binatang itu berbeda-beda antara daging dengan organ-organ tubuh yang lain terkait hukumnya, kehalalannya. Nah, namun yang demikian dijumpai pada agama al-Yahud. Namun yang demikian hanya dijumpai pada agama Yahudi. Allah di dalam agama Islam itu tidak. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-146. Setelah sebelumnya Allah terapkan aturan tersebut disebabkan karena kezaliman mereka orang-orang Yahud. Sehingga Allah hukum mereka dengan adanya syariat tersebut. Falhasil Allah sebutkan, wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma. Dari sapi dan kambing, kami kata Allah telah mengharamkan atas mereka orang Yahud shuhumahuma, lemak-lemaknya. Yakni apa? Gajih-gajihnya. Ya kan? Lemak-lemaknya di dalam organ tubuh binatang itu kan ada lemak. Nah, orang Yahud Allah haramkan atas mereka untuk mengkonsumsi lemak-lemak dari binatang bakar dan ghanam, sapi dan kambing. Illa ma hamala dhuhuruhuma, kecuali lemak-lemak yang dibawa oleh punggung-punggung kedua binatang tersebut. Yakni lemak yang ada di bagian punggungnya itu boleh dimakan. Karena di dalam tulang punggung itu ada lemaknya. Silahkan dimakan. Awil hawaya, ataukah lemak yang ada di dalam perut dari kedua binatang tersebut. Ada lemaknya, silakan dimakan. Aw makhtalata bi'azmin, ataukah lemak yang tercampur dengan tulang sehingga sulit dipisah. Ini boleh, silakan dimakan. Namun selain daripada ketiga jenis lemak ini, Allah haramkan atas orang Yahud untuk mengkonsumsinya. Artinya apa? Perbedaan hukum terkait mengkonsumsi organ-organ binatang, sebagian halal, sebagian haram, itu hanya ada pada agama Yahud. Agama Islam tidak. Nah, sehingga binatang-binatang yang Allah halalkan, maka mencakup pada kategori halal tersebut semua dari organ-organ tubuhnya. Silakan dimakan. Usus ikan, boleh enggak dimakan? Hah? Boleh, nah, enggak masalah. Nah, usus ikan. Kalian enggak pernah kan mas makan ususnya ikan? Nah, kalau Ustaz dulu pernah makan dulu, enak sekali rasanya. Tapi dulu di Ambon sana. Dimasak begitu, masya Allah, rasanya enak. Ataukah burung itu semuanya halal? Anggota-anggota atau organ-organ dalamnya halal. Demikian pula binatang-binatang yang Allah haramkan, ular. Berarti semua bagian-bagian organ tubuh di ular haram. Babi itu juga sama, anjing juga sama. Nah, sehingga sekali lagi terkait memakan organ-organ bagian dalam tubuh dari binatang unta, itu hukumnya sama dengan memakan dagingnya. Makan dagingnya. Kemudian masalah yang berikutnya adalah kalau tadi kan organ-organ dalamnya. Nah, sekarang hukum meminum susu unta. Hukum meminum susunya unta. Nah, ataukah kalau semisal daging unta tersebut itu dimasak dengan berkuah begitu, maka apa hukum seseorang meminum kuahnya saja, tidak memakan dagingnya? Faham sampai sini kan? Nah, coto Makassar yang dimakan kuahnya saja. Terus dibuat sop yang dimakan kuahnya saja sama sayurnya, dagingnya enggak. Atau dibuat apa namanya tongseng, kuahnya saja. Nah, gulai kuahnya saja. Nah, ini apa hukum meminum air susu unta ataukah kuah dari makanan tersebut? apakah juga membatalkan wudu? Apakah juga membatalkan wudu? Terkait hal ini terjadi khilaf di antara para fuqaha. Nah, sebagian pendapat mengatakan batal wudunya. Namun yang rajih, wallahu a'lamu bishawab, dan ini adalah madhab jumhur dari kalangan para fuqaha, mereka menyebutkan bahwasanya mengkonsumsi kuahnya ataukah meminum air susunya ataukah meminum air kencing unta, nah, maka yang demikian tidak membatalkan wudu. Bahkan ini adalah pendapat yang disepakati oleh 4 madhab. Madhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dirajikan oleh kebanyakan dari kalangan para fuqaha. Tidak dikatakan sepakat ya, karena ada sebagian di antara mereka yang berpandangan itu membatalkan wudu. Dan ini adalah pendapat yang rajih, yang kuat. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan amal wudu min albanil ibil, adapun berhukum berwudu dari meminum susu unta. Nah, pernah enggak di antara antum yang minum susu unta? Nah, belum pernah. Mungkin yang pernah ke luar negeri pernah dia meminum susunya. Nah, fasahihu annahu mustahab, yang sahih hukum berwudu dari mengkonsumsi susu unta ataukah masuk pula di dalamnya kuah dari makanan tersebut, hukumnya adalah mustahab, sunnah saja. Nah, artinya kalau semisal ingin tidak berwudu silahkan, kalau semisal ingin berwudu juga silahkan. Walaisa biwajibin, bukan termasuk dari hal yang wajib, kata beliau, liwajhain, karena dua sebab. Al-awwal, sebab yang pertama adalah annal ahadits al-katsirah as-sahihah al-waridah fil wudu min luhumil ibil. Sebab yang pertama, hadis-hadis yang banyak yang sahih yang menyebutkan yang teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masalah ini hanya menyebutkan hukum berwudu dari memakan daging-daging unta. Wal haditsu fil wudu min albaniha isnaduhu hasanun wa ba'dhum dha'afahu. Adapun hadis yang menyebutkan anjuran untuk seseorang berwudu darinya, sanadnya hasan, tidak sampai sahih, dan sebagian di antara para fuqaha menyebutkan bahwasanya sanadnya terdapat kelemahan. Anggaplah kalau semisal sanadnya sahih, maka dibawakan ke makna mustahab, bukan wajib. Nah, karena dari sisi sanadnya di bawah dari perintah seseorang untuk dia berwudu dari mengkonsumsi daging unta. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, ma rawahu Anasun fi qissatil uraniyin. Terdapat hadis yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengkisahkan adanya sekelompok orang dari uraniyin, dari suku uraniyin. Naam. Urainah. Ketika mereka datang ke kota Madinah, kemudian mereka sakit. Falhasil, diceritakan oleh Anas bin Malik, annan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amarahum an yalhaqu bi ibli sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendekat ke unta-unta sedekah, unta-unta yang disiapkan oleh kaum muslimin ketika itu khusus untuk disedekahkan di jalan Allah Azza wa Jal. Dagingnya, susunya, dan yang semisalnya. Maka mereka diperintahkan oleh Rasul untuk mendekat ke unta tersebut. Wa yashrabu min abwaliha wa albaniha. Dan Nabi membolehkan mereka untuk meminum susu-susunya dan meminum kencing-kencingnya. Nah, sehingga di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk meminum air kencing unta dan susu unta. menunjukkan air kencing unta itu tidak najis. Bahkan air kencing unta dijadikan bisa dijadikan sebagai obat. Sebagai obat. Enggak bisa dikiaskan ya, air kencing kambing Ustaz. Nah, enggak bisa dikiaskan. Air kencing sapi Ustaz, nah, enggak bisa dikiaskan. Apalagi air kencing anak kecil. Nah, terdapat khurafat dari orang-orang Jawa dulu ketika anak masih kecil. Kalau orang kena belekan biar sembuh, itu dilap pakai air kencing yang pertama kali keluar ketika bangun dari tidur. Wah, dilap begini. Nah, dicoba aja kalau sembuh. Nah, kabari nanti ya. Mungkin tambah bengkak nantinya, tambah merah. Al-muhim, di dalam hadis ini Nabi memerintahkan mereka untuk meminum susu-susunya dan air kencingnya. Walam ya'muruhum ayyatawaddu min albaniha ma'a annal hajata da'iyatun ila dhalik. Kata Syekh Ibnu Taimin, dalam keadaan Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk berwudu dari susu-susunya, dalam keadaan hajat kebutuhan mengharuskan untuk diterangkan masalah tersebut. Karena tidak diterangkan oleh Rasul, menunjukkan yang demikian tidak membatalkan wudu, hanya ada pada tingkatan mustahab. Dikatakan oleh Syekh Ibn Baz dalam fatwa beliau Nur ala Darbi, beliau mengatakan amal maraku wal hasa wal labanu fala yanqud. Adapun kuah dari makanan daging unta ataukah air dari daging tersebut, wal laban ataukah susunya, fala yanqud, yang demikian tidak membatalkan wudu. Nah, tidak membatalkan apa? Wudu. Jadi kalau di pondok ini anggaplah nanti ada muhsinin yang menghadiahkan satu ekor unta. Nah, dimasak. Nah, digulai. Jadi kalau semisal ditegakkan waktu zuhur, kita ingin kita tidak mau berwudu kembali, maka minum, maka makan pakai kuahnya saja. Nah, makan pakai kuahnya aja. Jangan makan dagingnya kirim ya kan, untuk kita nantinya. Tapi kalau semisal kita memakan dagingnya ataukah bagian dari unta tersebut, apakah ususnya, apakah limpanya, ataukah hatinya atau kikilnya, maka kita diharuskan untuk berwudu berdasarkan kedua hadis yang sahih yang tadi kita sebutkan. Rasul memerintahkan seseorang untuk berwudu dari memakan daging unta. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.